Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faikhwah, kita lanjutkan lagi dari kajian kita kitab Kashfus Syubuhat dengan syarah dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, masih pada pembahasan as-sira' bainar rusul wa adaihim, konflik antara rasul dengan musuh-musuh mereka. Perlu dipahami bahwasanya musuh tauhid itu ada dua macam. Ya, musuh yang pertama yang jelas-jelas menampakkan permusuhan sebagaimana Fir'aun, Abu Jahal, kaumnya Nabi Nuh yang menampakkan permusuhan. Taib, ini yang pertama. Musuh tauhid yang kedua adalah semua orang yang meninggalkan tauhid. Artinya mereka berbuat syirik kepada Allah. Maka dia adalah musuh Allah. Baik mereka ini, golongan yang kedua ini, menyatakan, ya, tidak menyatakan peperangan terhadap tauhid sekalipun, maka mereka disebut musuh tauhid. Orang-orang kafir yang kepada Allah, mereka musuh tauhid. Namun permusuhan mereka tentu lebih ringan dibandingkan dengan golongan yang pertama yang jelas-jelas menampakkan permusuhan terhadap tauhid. Ya, kemudian Syekh menjelaskan di matan itu, hingga orang awam yang bertauhid itu dapat mengalahkan 1000 ulama musyrik. Nah, orang awam yang bertauhid ini dia paham ayat-ayat, hadis-hadis, penjelasan tauhid secara muhkam. Ya, yang mampu membantah 1000 ulama musyrikin sekalipun. Taib, kalau enggak syarahnya belum ya? Syarahnya belum ya? Taib, barakallahu fikum. Kata Syekh bin Baz, syarahnya di halaman 129 dari At-Ta'liqat Al-Baziyah. Yaqulu mu'allif wa alam anna Allah jalla wa ala lam yab'ats nabiyyan bi hadzal tauhid illa ja'ala lahu a'da'an. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi dengan membawa tauhid ini, melainkan Allah akan menjadikan untuk nabi tadi ada a'da itu jamak dari adu. Artinya musuh tauhid pasti banyak. Jangan dikira dakwah tauhid tanpa musuh. Bahkan justru kalau dakwah tanpa ada pihak-pihak yang menentang, diterima oleh semua kalangan atau meminta diridhoi oleh semua orang, maka curigai dakwah ini. Karena fitrahnya dakwah tauhid pasti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Ini fitrahnya demikian. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Dan demikianlah kami jadikan musuh bagi para nabi. Musuhnya ini setan dari kalangan jin dan manusia. Pasti ada musuhnya. Tidak mungkin tidak ada musuh. Tidak mungkin. Semua ada musuhnya. Taibarakallahu fikum. Mungkin antum bertanya, bagaimana dengan Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan dari ufuk barat hingga ufuk timur? Apakah ada musuhnya? Iya, ada. Karena di zaman Nabi Sulaiman di Saba ada kaum yang menyekutukan Allah, ya'buduna lisyams min dunillah, yang mereka menyembah matahari selain Allah. Maka sebagaimana yang tadi telah diterangkan di prolog mengenai aduullah, aduu tauhid, musuh Allah, musuh tauhid, itu ada dua golongan. Pihak yang menyatakan peperangan terhadap tauhid dan pihak yang kedua yang dianggap sebagai musuh tauhid, sesiapa saja yang meninggalkan tauhid alias berbuat kesyirikan, maka dia juga dikategorikan sebagai musuh tauhid. Dan Nabi Sulaiman waktu itu memiliki musuh tauhid, yaitu kaum Saba. Ya, ratu Saba dan kaumnya yang mereka menyembah matahari. Taibarakallahu fikum. Mundzu Nuhin ila Muhammadin, sejak zaman Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Ini pasti ada. Ya. Kok sejak zaman Nabi Nuh? Kenapa enggak sejak zaman Nabi Adam? Karena Nabi Adam, Nabi Idris ataupun anak Adam yang dikenal juga oleh para ulama sebagai Asyis, anaknya Adam, rasul, dia nabi juga. Nama anaknya Adam namanya Syis. Ya, Adam anaknya yang Nabi Syis sampai Nabi Idris. Mereka hanya nabi bukan rasul, atau bisa dipahami belum terjadi kesyirikan di masa itu. Kesyirikan pertama kali terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itulah perlawanan terhadap dakwah tauhid dimulai sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ibtilaan wa imtihanan yabtali al-akhyara bil asrari, sebagai ujian, sebagai cobaan dan ujian, ya, yang Allah menguji al-akhyara, orang-orang yang terbaik dari kalangan para nabi rasul beserta pengikut mereka, diuji dengan al-asrara, dengan orang-orang yang buruk, dengan orang-orang yang jahat, yaitu dari kalangan a'da'u tauhid, musuh-musuh tauhid, musyrikin. Ya betali ar-rusulu ar-rusula bil a'da'i, Allah menguji para rasul dengan adanya musuh-musuh. Wa ya betali ad-du'ata ila Allahi bi a'da'ihim, Allah menguji para dai yang mengajak manusia kepada Allah dengan adanya musuh-musuh mereka. Maka itu sudah biasa. Ya. Jadi enggak ada itu namanya dakwah yang tanpa rintangan, tanpa musuh, enggak ada itu. Ya, yang namanya dakwah tauhid pasti ya akan ditentang. Kita enggak bisa mencari keridhaan manusia. Gimana biar orang-orang senang semua? Enggak bisa. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia suatu hal yang enggak mungkin bisa dijangkau. Iya, kita bisa mungkin menjangkau keridhaan manusia. Oh, tenang kok Bapak, kita enggak menganggap ya wayang Bapak sebagai kesyirikan. Walaupun di situ ada cerita Semar gitu. Cerita Semar. Cerita Sang Yang Wenang ya Pak Suradiah. Kemarin saya diceritain sama Pak Suradi sebagai ahli perwayangan itu. Nah, sampai saya pusing sendiri. Sejauh itu ternyata ya, ternyata wayang itu enggak sebatas seni-seni kulit gitu aja. Ceritanya kekufuran akbar semua. Kekufuran akbar. Semar diturunkan oleh Sang Yang Wenang. Siapa itu? Penguasa jagat semesta. Subhanallah. Semar ini punya kekuasaan ini itu. Ada lagi tokoh wayang yang mencabut nyawa. La ilaha illallah. Itu apa itu? Hah? Maka disebut haram itu mending harusnya syirik akbar gitu. Ya. Nah itu. Kalau enggak percaya tanya Pak Suradi, saya enggak mampu menjabarkan ya. Lupa beliau menjelasin. Nah, beliau ahli perwayangan. Ya. Dalang. Hah? Dalang. Ah, enggak nyampe dalang sih. Nah. Kalau enggak ngaji mungkin udah jadi dalang. Penerski mantep. Ya. Pasti ada dakwah, pasti ada penentangan. Enggak mungkin enggak ada. Enggak mungkin kita membenarkan amalan semua orang, hatta kesyirikan kita benarkan, kita diamkan. Enggak bisa, setan yang bisu diam dari kemungkaran. Maka yang namanya dakwah tauhid ya, sebagaimana Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah utus kepada setiap kaum seorang rasul, yang rasul ini menyeru kepada kaumnya, beribadahlah pada Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah peribadatan yang diibadahi selain Allah. Pasti itu ada. Kita mengajak manusia kepada peribadatan kepada Allah, melarang manusia dari perbuatan syirik, itu sepaket, itu dakwah tauhid. Enggak bisa, ayo manusia beribadah pada Allah. Enggak larang syirik, Mas. Enggak. Oh, itu bukan dakwah tauhid. Ya. Dan itu bukan dakwahnya para nabi dan rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para ulama, seandainya beliau mengajak musyrikin Arab dahulu hanya beribadah pada Allah semata, itu enggak akan ditentang. Enggak akan itu dimusuhi. Beliau akan tetap disegani, dihormati, dijuluki Al-Amin sebagaimana julukan mereka dahulu. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai memburuk-burukkan berhala mereka, mulai melarang mereka dari beribadah kepada selain Allah, lahirlah permusuhan, muncullah di situ konflik antara beliau alaihi salatu wasalam dengan setan-setan tadi. Karena Allah sebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Kami jadikan bagi setiap nabi, kami jadikan musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Ya, mulailah terjadi konflik, mulailah terjadi ya adanya clash, adanya ya pertentangan antara musuh-musuh Allah tadi dari kalangan setan tadi dengan ya para nabi tadi. Taib. Dan itu suatu hal yang enggak bisa dihindari. Mau enggak mau. Makanya kalau kita mendakwahkan tauhid harus siap. Dan ketika ditentang, ya sudah. Enggak perlu ada klarifikasi, enggak perlu minta maaf. Enggak perlu ada itu. Makanya kalau kita mendakwahkan tauhid ya, kemudian ditentang, itulah resiko dakwah. Ya, itulah resiko dakwah. Enggak perlu ada klarifikasi, enggak perlu minta maaf sebagaimana para nabi, rasul enggak ada yang klarifikasi. Enggak ada yang minta maaf. Ya, Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala ditangkap enggak klarifikasi, enggak minta maaf. Nabi Nuh alaihi salam melarang umatnya untuk beribadah kepada 5 berhala mereka. Ya'uq, Nasr dan seterusnya itu enggak pakai klarifikasi, enggak minta maaf, dicemooh. Nabi Zakaria alaihi salam sampai dibunuh oleh kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga diusir, hingga diancam dibunuh dan seterusnya dari sirah-sirah yang kita ketahui tentang perlawanan musyrikin Quraisy terhadap beliau. Ya, barakallahu fikum. Itulah sunnatullah. Kalau enggak mau seperti itu, ya sudah, enggak usah bergabung dalam dakwah tauhid. Ya, maka mengundurkan diri saja dari dakwah tauhid. Sebagaimana yang telah kita terangkan, kita enggak punya opsi ketiga, enggak punya alternatif selain di 2 persimpangan. Kita berada di pihak dakwah tauhid atau berada di pihak dakwah batil. Enggak ada jalan tengah. Enggak ada jalan tengah. Cuman itu aja. Mau jadi ahli tauhid atau oposisinya yang berada di pihak kebatilan. Ya, enggak bisa. Minimal kita itu jadi pendukung. Sebagaimana Habib An-Najjar. Ya, dalam kisah surah Yasin yang sering kita ceritakan. Dia bukan dai, dia bukan nabi, bukan rasul. Namun dia tahu nabi dan rasul hendak disakiti oleh umat. Dia segera bergegas dari pelosok kota, datang ke tengah kota. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dari pelosok kota seorang yang bergegas. Ya, apa kata dia? Ya qaumi ittabi'u al mursalin. Wahai kaum, ikutilah para nabi dan rasul. Hanya karena ucapan itu, pembelaan dia, akhirnya dia pun dibunuh. Sebagaimana yang sering kita ceritakan, Hud-hud, burung Hud-hud. Burung Hud-hud. Dia enggak bisa dakwah, namun dia berada di pihak dakwah hak. Dia memberitahukan pada Nabi Sulaiman. Ya. Inni ahattu malam tuhid bih. Aku tahu apa yang engkau enggak tahu, wahai Sulaiman. Ya. Wajitukah, aku datang pada engkau. Min sabain binabain azim. Dari negeri Sama dengan berita yang besar. Di situ ada penyembahan terhadap matahari. Jadi kita ini enggak bisa berada di jalan tengah. Udahlah, saya enggak mau ikut-ikutan lah. Berarti musuh tauhid. Musuh tauhid. Ya, kita mesti ada di pihak dakwah tauhid. Entah jadi pendukung, simpatisan dan turut serta dengan segala potensi yang kita punya untuk berpartisipasi dalam dakwah tauhid ini. Enggak bisa enggak. Ya. Kalau kita enggak bisa ngomong, ceramah, khutbah, apa yang kita bisa? Share ilmu kajian-kajian. Apa yang kita bisa? Melakukan pembelaan. Apa yang kita bisa? Menyanggah, apa yang kita bisa? Itulah yang kita bisa, potensi itu yang kita kerahkan semaksimal mungkin. Yang kita bisa cuma apa? Doa. Yang kita bisa apa? Tenaga. Yang kita bisa apa? Materi. curahan pikiran dan seterusnya dari potensi yang Allah berikan kepada kita, kita kerahkan itu semua untuk dakwah tauhid. Kalau enggak, berarti kita berada di musuh tauhid, liya dan billah. Nauzubillah min dzalik. Enggak bisa enggak. Ya. Enggak bisa enggak. Bisa apa di sini? Tahibarakallahu fikum. Loh, bagaimana dengan Abu Thalib? Beliau kan membela tauhid, ya. Hakikatnya dia pun musuh tauhid. Ya, dia musuh tauhid. Karena Nabi SAW berlepas diri dari dia setelah dia mati. Setelah dia mati, kata Nabi SAW apa? Ya, kana ala millati Abdul Muthalib. Dia tetap berada di agama bapaknya, yaitu kakeknya Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib. Hingga Rasul berlepas diri. Bahkan bukan cuma Rasul, anaknya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, berlepas diri juga. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika bapaknya yang kafir Abu Thalib wafat, mengatakan, ya Rasulullah, inna ammaka, ya, inna ammaka asy-syekha ad-dal qad mat, wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu, padahal itu bapak dia sendiri, padahal itu bapak sendiri, wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu, padahal bapaknya, ya, karena Ali dan Rasulullah SAW adalah sepupuan, sesungguhnya pamanmu asy-syekha ad-dal, orang tua renta yang sesat itu, subhanallah, disebut bapaknya apa? Ya, orang tua renta yang sesat, telah mati. Gimana itu? Kata Rasul, kuburin dia. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim, lafaz tersebut, ucapan Ali bin Abi Thalib. Maka perlu dipahami, musuh tauhid itu tadi ada dua. Ini ya, yang menyatakan peperangan ini musuh besar. Yang kedua, yang tidak menyatakan peperangan namun dia tetap kafir, maka dia adalah musuh tauhid. Ya barakallahu fikum. Merekalah objek dakwah. Ya, mana lagi tadi? Fala budda min ta'ahubi wa akhdil uddati wasilahi li mujahadati haula'i. Maka mesti bersiaga, mempersiapkan silah persenjataan untuk melawan mereka. Apa persenjataan kita melawan mereka? Apakah saat ini pedang, bedil dan yang lainnya? Tidak. Ya. Persenjataan kita adalah ilmu. Ilmu. Apalagi Syekh mengatakan wal 'ami minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama ilm haula il musyrikin. Seorang awam muwahhid, ya, maka itu mampu mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Tabarakallahu fikum. Ini penting nih, ilmu. Agar kita tahu terus gimana kita mau menghadapi musyrikin, kita aja gak punya senjatanya, senjatanya ilmu, gak punya perisainya, boro-boro mau melawan, kena syubhat aja kena, gak punya perisai, didatengin sama ustadz musyrik, ya, oh gak gitu, kita datang ke kuburan wali, ya, itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Wali itu orang soleh, kita salah. Wali itu dekat pada Allah, kita jauh. Wali itu orang suci, kita kotor. Kita gak pantas berdoa, ya Allah ampuni aku. Maka melalui perantara wali. Memangnya kamu merasa diri kamu soleh, pantas kamu berdoa pada Allah? Ini yang ngaku-ngaku sebagai ahli tauhid ini gak membekali diri dia dengan ilmu, akan ngangguk-ngangguk. Iya juga ya. Minimal langkah pertama, jalan step pertama. Step pertama apa? Oh berarti dia gak, belum tentu salah. Bisa jadi dia juga benar. Mulai masuk syubhat. Step kedua, ya, step kedua, mulai menyanggah orang-orang yang menyesatkan mereka. Gak boleh. Step ketiga, mulai mendukung pendapat kamu mereka. Step keempat, bergabung bersama mereka. Kok tahu? Begitulah keadaannya. Banyak dari kalangan ikhwah yang ngaji, ya, kenal pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghadiri majelis-majelis asatidah, enggak punya ilmu, berani berdiskusi entah di medsos atau di secara langsung, ya, berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin punya syubhat yang bisa dilontarkan. Akhirnya ngangguk-ngangguk, oh iya juga ya, oh iya juga ya. Apakah dia langsung jadi kuburion? Enggak, tadi stepnya tadi. Pertama apa? Tasdiku fi ma akhbara. Membenarkan apa yang dia kabarkan. Itu. Ya. Membenarkan. Iya juga ya. Yang apakah berikutnya langsung jadi kuburion ngikut-ngikutan? Enggak. Ya. Mulai dia membantah siapa saja orang-orang yang ya menyesatkan kuburion tadi. Step ketiga, dia ikut mempromosikan. Step keempat, jadi kuburion resmi. Resmi artinya secara badan fisik dia diikut-ikutan. Dan seperti itu. Ya. Seperti itu stepnya. Kenapa ini? Karena enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu dia berani berdiskusi. Artinya dia enggak punya senjata. Dia enggak punya senjata. Makanya saya mengatakan wasilah li mujahadati haula. Silahnya dia enggak ada. Kama qala Allahu jalla wa ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qaul ghurura. Demikianlah kami jadikan pada bagi setiap nabi ya, bagi setiap nabi adanya musuh dari kalangan setan, jin dan manusia yang sebagian mereka membisikkan satu sama lain dengan zuhrufal qaul. Ya, perkataan indah yang gurura, yang menipu. Pasti ada musuh. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, di zaman Nabi Sulaiman yang kerajaannya meliputi ufuk barat dan timur, ada musuh tauhid. Karena musuh tauhid itu ada dua. Dari kalangan golongan setan, jin dan manusia, dua golongan. Sebagian orang memahami musuh tauhid itu dari kalangan penentang aja, padahal tidak. Ya. Semua yang kafir kepada Allah juga musuh tauhid. Tabarakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Seandainya Rabbmu inginkan, ya, Rabbmu kehendaki. Ini ada kaitannya dengan kajian kita wasitiah kemarin. Ini, walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Ini masyiah Allah, masyiah apa ini? Masyiah kauniyah atau syariah? Hah? Kok kauniyah? Syariah. Allah tentu tidak inginkan apa yang mereka lakukan tadi berupa permusuhan. Namun terjadi. Kenapa? Karena ada masyiah Allah berupa kauniyah. Fadarhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkanlah mereka dan kedustaan yang mereka buat. Walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah walitardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Ya. Agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman, ya, afidah alladzina la yu'minun, agar hati orang-orang yang tidak beriman itu tasghot, dia mereka itu ya condong, cenderung ya, yang tidak beriman kepada akhirat itu cenderung kepada bisikan itu, bisikan setan tadi, bisikan yang tadi zuhrufal qaul. Waliyardauhu waliyaqtarifu mahum muqtarifun, supaya mereka merasa senang. Waliyaqtarifu, supaya mereka mengerjakan apa yang setan kerjakan. Mahum muqtarifun, apa yang setan kerjakan. Qala jalla wa ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Kalau lafaz-lafaz mujrimin di Al-Quran itu umumnya adalah musyrikin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh dari kalangan musyrikin. Ya. Musyrikin. Nah, ini yang tadi saya sebut. Yang namanya musuh tauhid ada dua. Musuh yang memerangi dari kalangan setan, jin dan manusia. Dan musuh yang kedua dari kalangan musyrikin. Walaupun dia tidak mengobarkan permusuhan. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi hidayah dan penolong. Farrusulu alahum a'daun. Maka para rasul mereka memiliki a'da, musuh-musuh. Walahum syubah, syubahun. Mereka memiliki berbagai syubuhat. Wahujajun. Mereka memiliki berbagai hujah argumentasi. yuridunaha 'alal rusul, yang mereka lontarkan sampaikan kepada para rasul. Ya, 'ala atba'ihim. Ya. Wa 'ala atba'ihim, dan kepada para pengikut rasul. Ya, namun lagi-lagi hujjah mereka itu lemah. Ya, hujjah mereka itu lemah. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya, wa ahsana tafsira. Hujjah mereka itu pasti lemah, pasti dikalahkan. Baik. Walahum kutubun. Mereka bahkan musuh-musuh dakwah memiliki kitab-kitab. Sebagaimana ahlul kitab punya kitab-kitab. Ya. Dan juga kalangan musyrikun punya kitab-kitab yang berupaya melegalkan, membenarkan, menjustifikasi amaliah-amaliah kesyirikan mereka. Yarji'una ilaiha, yang mereka merujuk kepada kitab-kitab tersebut. Ya. Uyushabbihuna biha, mereka memberikan syubhat dengan kitab-kitab tadi. Sehingga terpedayalah orang-orang awam. Bahkan terpedayalah ahli tauhid yang enggak punya silah, enggak punya senjata. Ini penting ya, bagi kita-kita ini yang belum paham pondasi-pondasi tauhid, ya, itu jangan coba-coba berdebat dengan musyrik. Kecuali kita tahu dia musyriknya ini, si musyrik ini orang yang ikut-ikutan juga. Tapi kalau dia ternyata punya ilmu, punya, antum enggak punya, terus debat di muka umum, ya, belum masuk ronde satu. Ronde satu itu artinya apa? Debat ke materinya, ke inti materi, mahal nizaknya itu. Belum masuk ronde satu, antum baru ayo coba antum mukadimah. Ya mukadimahnya, bismillah. Apa irobnya bismillah? Kata si ustadz musyrik tadi. Garuk-garuk kepala dia. Irob bismillah. Hawai apa irobnya? Aduh. Gak tahu saya. Oh jangan bahas irob lah, kita ke intinya. Loh, kata si ustadz musyrik ini, kamu gak ngerti irob, gimana mau bahas ini? Ini kan kaitannya dengan ayat, hadis, qaul ulama, ya, biar tahu ilmu alatnya. Waduh, belum masuk ronde satu, masih di pelataran ring. Waduh, garuk-garuk kepala. Hadirin, publik, pemirsa, siapa saja yang menyaksikan akan membenarkan si ustadz musyrik tadi dan menyalah-nyalahi antum. Oh berarti dia ini gak punya ilmu nih, bodoh nih dia, wahabi nih, gak tahu itu. Paham gak sih nih? Ya, maka bekali silah dengan senjata. Senjatanya apa? Hah? Otot kayak gitu? Bukan, ilmu. Ya, ilmu. Ini makanya penting ini. Ahlus sunnati wal jamaah, kalangan muwahidin, belajar ilmu agama. Ya, belajar yang benar, usul salasah dipelajari secara utuh sampai paham. Kitab tauhid dipelajari sampai paham. Ya. Makanya bagi teman-teman yang kayak santri lama baru khatam kitab tauhid sekali itu enggak ada apa-apanya itu. Baru khatam kitab tauhid seribu dua sekali. Enggak. Ya. Minimal itu antum, minimal itu apa? Setiap bab ditanya langsung bisa. Ya. Ditanya langsung bisa. Itu baru ngerti. Ya. Setiap bab ditanya langsung bisa. Paris, bab 24, bab 25, bab 26, gimana Paris? Berarti belum mengerti kitab tauhid. Ya. Bab nazar gimana coba rinciannya? Berarti belum ngerti kitab tauhid. Berarti berhajat gak kita tuh sama kitab tauhid misalkan? Berhajat gak? Enggak berhajat Bima. Kok anu geleng-geleng enggak berhajat? Terus berhajatnya sama apaan? Hah? Sama mujarobat. Ya berhajat lah. Ya. Nah itu pentingnya itu kita. Kita perlu pahami kitab-kitab tauhid itu berulang-ulang. Sebagai ikhwah, belagu baru khatam sekali, wah, Itu pun yang dia khatamin juga belum tentu paham. Ya. Kita udah khatam nih usul salasah Syarah Ibn Baz. Baca lagi. Ada syarah usul salasah Syekh Utsaimin, baca. Ada usul salasah Syekh Shalih Al-Utsaimin, baca sampai khatam, sampai khatam. Dan setiap satu buku minimal antum baca minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Ada syarah usul salasah Syekh Ar-Raji, baca 3 kali. Sampai khatam. Yang pusing antum stabiloin, antum cari jalan keluarnya, tanya ke atau cari sendiri. Ya. Ini enggak, jangankan yang khatam sekali, pokoknya enggak pernah khatam petanang petenteng udah kayak ngerti aja. Ketemu ustaz musyrik bingung. Ya, padahal kalau dia belajar usul salasah jadi dia akan tahu dobit dari ibadah itu apa. Ya, ketentuan dari ibadah itu apa. Ya, jadi dia akan tahu ini ibadah apa bukan, ini syirik atau bukan. Bisa dipahami enggak sini ya? Tahibarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Kama qala ta'ala, ini ya. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Ini tadi di kajian kita ya. Duratul Bahiyah. Ya, di antara ahkamul fa'il. Ya. Boleh ilhaq, boleh atark, tak taknis pada jamak taksir. Ya. Ini ja'at hum rusuluhum. Maka tatkala rasul mereka datang bil bayyinati, datang dengan membawa bayyinat, hujjah, penjelasan. Ternyata mereka itu musuh-musuh dakwah itu farihu bima indahum minal ilm. Mereka sudah bergembira dengan ilmu yang ada pada mereka, alias tidak mau lagi membutuhkan apa yang disampaikan oleh para rasul. Mereka enggak butuh lagi. Ya. Sama seperti sekarang. Kita sampaikan kepada mereka ayat-ayat, hadis-hadis, petua para sahabat, para imam salaf, para imam mazhab yang mengecam tindakan kesyirikan berupa beristighosah kepada selain Allah. Mereka bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Oh, tapi boleh kok di kitab ini, boleh kok. Boleh kok menurut ulama mazhab ini. Enak aja. Ya? Tahibarakallahu fikum. Nah, mereka bergembira dengan ilmu yang ada pada mereka, yakni al-ilma al-batila, yaitu ilmu kebatilan, ilmu yang salah. Ulumun la tanfa'u, ilmu-ilmu yang enggak bermanfaat. Walakin yahsul biha at-tasbih wala du'atil huda wa ala rusuli. Ya, namun memang terdapat tasbih. Ya, tasbih di sini maksudnya adalah syubhat yang akan ya menimpa para dai, para rasul. Itu akan dapat itu para dai dapat seperti itu. Nah, pentingnya dai ini dan siapa saja yang berada di pihak-pihak kebenaran untuk mempersenjatai diri mereka dengan ilmu. Ya. Dan ini kita belajar kasyfu syubhat. Apa sih artinya kasyf? Menyingkap. Syubhat itu syubhat mereka. Menyingkap syubhat itu dalam rangka ini. Yang pertama, memproteksi diri kita dan keluarga kita dulu. Supaya tidak terkena syubhat mereka. Yang kedua, kita sampaikan ke masyarakat agar syubhat mereka tidak terkena kepada umat ini, masyarakat. Ya. Yang ketiga, untuk bantah mereka supaya mereka bertobat atau membungkam mereka. Jadi itu tujuannya. Kita belajar buku-buku rudud semacam ini. Ya, ini termasuk buku-buku rudud yang di dalamnya terdapat sanggahan-sanggahan. Tapi barakallahu fikum. Makanya belajar kitab Kasyfus Syubhat, ya, tartibnya itu bukan dasar. Namun setelah seseorang belajar Qaidul Arba, kita sudah belajar Qaidul Arba, Usul Salasa, kita sudah belajar Usul Salasa, kitab Tauhid, kita sedang belajar ya, belum selesai. Ya, ya, enggak apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Walakin mata kana sahibul haqqi ala bayyinatin wa ala basiratin lam yubali bi syubabihim. Ya. Namun kapan saja sahibul haq, orang yang berada di atas kebenaran itu, ya, dia di atas bayyinah, dia di atas ilmu, di atas basirah, maka dia tidak akan memperdulikan lagi bi syubabihim, akan syubhat-syubhat mereka. Ya. Bal yahzimuha, bahkan sahibul haq ini akan mampu mengalahkan syubhat-syubhat tadi, menghancurkan syubhat-syubhat tadi. Wa yubayyinu butlanaha, dan menjelaskan kebatilan syubhat ini. Pertama, dia tidak peduli, yang kedua dia akan mampu menghancurkan syubhat tadi. Ini pentingnya silah ilmu ini. Li'annahu ala basiratin, karena dia berada di atas basirah. Dan di atas basirah inilah yang Allah tuntut kita. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi, inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia beribadah pada Allah, meninggalkan perbuatan kesyirikan. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu yang terang benderang, yang mampu mengalahkan hujah-hujah musyrikin. Ya, barakallahu fikum. Kama qala ta'ala qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin kama hadamaha ar-rusulu wa bayyanu butlanaha, sebagaimana para rasul mampu menghancurkan syubhat mereka dan menjelaskan kebatilannya. Wa hakadha atba'ur rusuli, demikian pula para pengikut rasul, yubayyinuna butlana hujaji ahlil batili, mereka mampu menjelaskan kebatilan argumen, segala argumentasi ahlul batil, wa syubuhatihim, dan syubhat mereka. Wa yakshifuna zaifaha, dan para atba' rasul ini mampu menyingkap kedustaan, kepalsuan dari argumentasi mereka. Maka ikhwah, kalau ada musyrikin, ahlul batil, menyampaikan ayat, hadis, itu bukan menyampaikan dalil, tapi dalih. Bukan dalil, tapi dalih. Karena ayat yang mereka bawakan, ya, itu pasti ayat mutasyabihat, bukan muhkamat. Karena yang muhkamat dalam Al-Quran itu pasti terang benderang, wajibnya bertauhid, wajibnya meninggalkan kesyirikan. Paham gak di sini? Ya, jadi kalau ada ahlul batil bawain ayat Al-Quran, ya, itu pasti ala ghairi wajhin sahih, pasti itu enggak benar dibawain, diselewengkan. Ya. Tapi barakallahu fikum, kesannya aja, oh, di mata orang awam, di mata ulama disingkap oleh para ulama. Ya. Mana lagi tadi? Wa yuwaddihuna al-haqqa. Nah, para atba' rasul ini mampu menjelaskan kebenaran linnas ke hadapan manusia, bima atahumullahu binal basirah, dengan basirah yang Allah berikan kepada mereka, wal adilati syar'iyah, dan dalil-dalil syar'i. Ini penting, ini basirah dan dalil syar'i. Dalil dan basirah. Dalilnya berada di atas basirah, keterangan para ulama. Ya. Karena banyak musyrikin, bahkan ahlul batil, bahkan Jahmiyah, Mu'tazilah dan semua firaq yang menyimpang, itu mereka bawa dalil. Ya, bawa dalil. Sampai-sampai orang yang enggak sholat aja bawain dalil. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Oh, saya sudah yakin, berarti saya sudah enggak perlu ibadah lagi pada Rabb saya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Ngapain saya sholat? Celaka ntar. Punya dalil tuh orang sesat kayak gitu. Kalau ditanya dalil, punya enggak? Punya. Bahkan ada orang Nasrani, Kristen ya ikhwah, berdalil nyembah apa, meyakini Trinitas enggak pakai kitab mereka Injil, pakai Al-Qur'an. Gila enggak itu? Hah? Gila itu. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, dan orang-orang sesat begitu. Ya. Ada Buya murtad dari Indramayu. Buya siapa itu kemarin? Hah? Buya kufur, bukan Buya syakur. Itu membawakan ya kesesatan dia pakai dalil. Ya. Pakai dalil. Cok gali cok. Ya. Dan dia dimurtadkan oleh orang-orang Nahdiyin sendiri. Idrus Slamli menyatakan Buya kufur itu murtad dia itu. Bilang agama Islam belum sempurna. Gila itu dia. Allah bilang agama Islam udah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dia bilang belum sempurna. Islam belum tentu benar. Allah bilang inna dina indallahi al-Islam. Dia bilang Islam belum tentu benar. Gila enggak itu? Gila. Tapi pakai dalil, dengerin aja seperang dengerin di YouTube ya. Oh, pantas. Ya. Kiai-kiai dari pihak sono aja mengkafirkan dia. Nah. Pakai dalil dia. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Mana lagi sekarang tadi? Oh ya, kama qala ta'ala, "Wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan tidaklah mereka datang kepada engkau wahai Nabi, mereka membawa bimasalin, nah, cuman permisalan-permisalan aja. Ya, bukankah begini jadi begitu? Ah, itu aja. Bukankah begini jadi begitu? Pakai bukankah aja itu. Illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Melainkan kami datangkan kepada engkau wahai Nabi dengan al-haq dan tafsir yang paling baik, dengan hujjah. Wa qala ta'ala wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Dan sungguh telah berlalu kalimat kami kepada hamba-hamba kami para rasul, innahum lahumul mansurun, bahwa mereka benar-benar ditolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun, bahwa pasukan kabilah yang mereka yang menang. Wa qala ta'ala wa la yansurannallaha ma yansuruh innallaha laqawiyyun aziz, dan Allah benar-benar akan menolong hamba-hamba yang Allah berikan pertolongan kepadanya, dan Allah benar-benar kuat lagi perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Itu orang-orang yang jika Allah berikan kemampuan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, maka mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan langkah kaki kalian. Memangnya Allah perlu ditolong? Ya, menolong Allah di sini, Allah nggak butuh pertolongan kita. Kita menolong agama Allah, hakikatnya itu menolong agama kita, menolong diri kita sendiri. Ya, nggak seperti narasi-narasi yang disampaikan oleh mereka. Allah nggak perlu ditolong. Allah dihina, Allah nggak perlu ditolong. Wayang kulitnya dihina, ngamuk dia. Ngamuk dia. Ya, Allah enggak perlu ditolong. Enggak tadi. Wayang kulitnya dihina, ngamuk dia. Sebenarnya juga enggak dihina, dijelaskan substansi hukum. Ya. Kan kayak begitu ahlul batin. Ada orang yang agama Islam dihina, Al-Qur'an dinista, nabinya dicela, dia tenang. Tapi baru suku Sunda aja dihina, ngamuk. Kalimantannya dihina, ngamuk, asobia, jahiliyah. Itu jahiliyah yang kayak gitu. Gak ada tuh, jahiliyah semua udah diinjak-injak di kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada lagi kita berbangga-bangga dengan asobia kayak gitu. Ya, ngamuk, Sundanya dihina, ngamuk. Qurannya dihina, Rasulnya dihina, agamanya dihina, diem aja dia. Allah gak perlu dibela. La ilaha illallah, jahiliyah. Fasahibul basirati al-muta'allimul ladhi arafa al-haqqa ala basiratin, arafa at-tauhida wa arafa asy-syirka ala basiratin, la tagurruhu syubahun, la tagurruhu syubahu ulaika al-mujrimina. Maka orang yang memiliki basirah, orang yang memiliki ilmu tauhid ini, al-muta'allim, sang pembelajar, alladhi arafa al-haqqa, yang dia mengetahui kebenaran, ala basiratin, di atas ilmu yang terang benderang, arafat tauhida, maka dia akan tahu tauhid. Arafat syirka, dia akan tahu juga kesyirikan. Ala basiratin, di atas basirah. La taghurruhu syubahu ulaika al-mujrimin, maka seberbagai syubhat mereka, orang-orang musyrikin tadi, itu tidak mampu memperdaya dia. Ya. Wa taltabisu alaihi, juga tidak mampu mentalbis dia. Menjerat dia, memberikan kesamaran bagi dia. Baliyah dimuha, bahkan dia mampu menghancurkan syubhat tadi. Wa yuwaddihu butlanaha wa yakshifuha linnas. Bahkan dia mampu menjelaskan kebatilannya dan dia mampu menyingkapnya ke hadapan publik masyarakat. Ya. Kama sami'ta fi qawlihi jalla wa ala, sebagaimana yang Anda dengar dari firman Allah Ta'ala, wa la ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, ayat yang tadi. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau wahai Nabi, ya, bukan dengan argumentasi yang kuat, melainkan cuma masal, permisalan aja. Ya. Lihat musyrikin Quraisy, argumentasi mereka apa? Ketika mereka melakukan kesyirikan, mana buduhum illa liqarribuna ilallahi sulfa. Kita enggak nyembah berhala ini kok, melainkan agar berhala ini yang merupakan wujud dari orang soleh yang telah wafat, agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Haula'i syufa'una indallah, kata mereka. Ini kan orang-orang soleh yang mereka pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Itu aja udah. Dan itu juga syubhatnya musyrikin sekarang. Lihat orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan wali, ke makam-makam habaib, ke makam-makam keramat. Kalau kita tanya, kenapa? Kenapa enggak berdoa langsung kepada Allah? Bukankah Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Allah langsung bilang begitu kepada kita. Berdoalah kalian kepadaku. Kenapa mesti berdoa kepada wali ini? Apa syubhatnya? Itu aja juga seperti syubhat musyrikin Quraisy. Ya. Tapi barakallahu fikum. Itu aja, ya. Masbaha al-lail wal bariha. Serupa banget ya malam ini sama malam kemarin. Ya. Al-lail malam ini dengan al-bariha malam yang lalu sama. Maksudnya apa? Syubhatnya mereka Abu Jahal sama dengan syubhatnya musyrikin milenial. Itu-itu aja. Lagu lama diputar kembali. Lagu lama yang usang. Kalaupun ada variasi, justru lebih sesat daripada lagu lama. Lebih kusut. Ya. Kalau musyrikin terdahulu beribadah kepada selain Allah, melakukan kesyirikan, ya, firraha di kala lapang, adapun di kala genting mereka mentauhidkan Allah. Kalau sekarang parah lagi, di kala lapang dan genting ya syirik. Enggak ada erupsi, enggak ada merapi, syirik. Ada erupsi, ada merapi, syirik juga, sama aja. Lebih parah enggak? Iya dan billah. Mana lagi tadi? Fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Maka tidaklah pelaku kebatilan datang dia membawa hujjah, melainkan di Qur'an itu pasti akan ada yang membatalkannya, menyanggahnya dan menjelaskan kebatilannya. Wa hum yusabbihuna 'alan nas biqaulihi jalla wa ala. Mereka memberikan tasbih, ya. Mereka memberikan syubhat, melakukan penyamaran kepada masyarakat dengan bawa-bawa ayat Al-Quran. Ala inna awliya'illahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, kata mereka. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka itu tidak takut, tidak kepada mereka tidak ada kesedihan. Ya. Taib. Ini wali, ini kuburan wali. Nah. Ya, barakallahu fikum. Wa ayyu hujjatin fi hadha? Ya, hujjah macam apa dalam ayat kayak gini untuk mendukung kesyirikan mereka? Naam, ya, oke, okay, kata Syekh. Aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Fa hal qala laka ahadun ud'uhum min dunillah? Ya. Apakah ada seorang yang berkata kepada Anda terkait ayat ini? Ya, berdoalah kepada mereka pada selain Allah. Ya. Bayyana laka an takuna minhum. Ta'allam mustaqim ala ta'atillah hatta takuna minhum. Ya. Bahkan Allah menjelaskan kepada Anda agar Anda menjadi bagian dari mereka. Karena Allah berfirman, kelanjutan ayatnya apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terusan ayatnya. Wali-wali Allah itu apa? Yang mereka beriman dan mereka bertakwa. Ini wali Allah. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah ini. Ya. Bukannya Syekh Siti Jenar yang punya pemahaman wahdatul wujud, yang kuburannya di Cirebon hari ini rame, dijadikan waliullah. Bahkan ada kuburan-kuburan keramat yang hakikatnya itu adalah bisnis para kuncen. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Tajrid Tauhid Al-Mufid karya Al-Maqrizi, bahwa banyak simbol-simbol kesyirikan, pusara-pusara yang dikeramatkan, itu hakikatnya adalah bisnis para kuncen. Dia bangun kuburan, bikin ya monumen yang khas-khas seperti itu. Kemudian datang orang, kasih sunduk, naruh duit. Enggak di negeri ini, enggak di negeri Arab. Di Palestine, qadarullah wa syaa fa'al, saya jumpai banyak mereka ngarang-ngarang, ini kuburan nabi itu ngarang-ngarang. Sampai-sampai di daerah Hebron ada kuburan Nabi Yusuf. Antum tahu Nabi Yusuf hidup di mana? Di Mesir. Tiba-tiba di Hebron di Palestina ada kuburan Nabi Yusuf, kacau aja. Terus ada sunduk. Di Urdun ada kuburan nabi ini nabi itu. Ada kuncennya dia. Kalau peziarah datang, dia doa. Habis itu dia ngomong, ya, coba berikan uang ke sunduk. Kok tahu? Iya, saya ngeliat mata saya sendiri. Bukan dicerita-ceritain. Memang betul Syam itu bumi para nabi. Ya. Namun kuburan para nabi yang diketahui letaknya hanya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Nabi Musa hanya dengan isyarat. Dengan isyarat. Ya. Adapun kuburan yang lainnya itu enggak diketahui. Allah sembunyikan. Namun mereka taruh itu kuburan nabi ini nabi itu, entar ada sunduk. Ada sunduk. Sampai kuburan Nabi Yusuf ada di Palestina. Coba mikir. Nabi Yusuf Al-Qur'an, di Al-Qur'an Allah ceritakan di mana? Hah, di mana? Di Mesir, tiba-tiba kuburannya ada di Palestina. Ini bisnis para kuncen. Iya dan billah. Demi dunia menyesatkan manusia. Nyesatin itu enggak main-main. ya. Iya dan billah. Mana lagi tadi? Ta'allam, maka Anda belajarlah, pelajarilah tauhid ini. Wastaqim ala ta'atillah, istiqomahlah di jalan Allah, hatta takuna minhum, hingga Anda menjadi seperti mereka, menjadi seperti para wali. Loh kan saya enggak bisa terbang, enggak bisa jalan di air. Nah, ada itu. Kata para ulama di antara Syafi'i mengatakan, idza ra'aita syakhsan, apabila Anda melihat seseorang, ya, ya tiru, ya, ya tiru fil hawa ya tiru, wa fauqal bahri yasiru, dia mampu terbang di udara, berjalan di lautan. Namun dia, ya, dia tidak di atas syariat ini, maka ketahuilah dia bukan waliullah, wali setan. Ya. Enggak jadi yang namanya wali itu enggak mendemonstrasikan karomah mereka. Bahkan karomah wali yang paling utama itu apa? Istiqomah. Kata Ibnu Taimiyah apa? Ya, a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung adalah dia tetap continue komitmen dalam keistiqomahan. Di kitab Al-Furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan, karya Ibn Taymiyah, kitab pembeda antara wali Allah dengan wali setan, Ibn Taymiyah menyebutkan karomah para wali dari kalangan sahabat. Cuman sekian sahabat yang karomahnya nampak. Dari kalangan tabi'in banyak sekali. Bahkan dari kalangan sahabat, sahabat yang paling utama siapa? Enggak ada riwayat yang menyatakan ada karomah Abu Bakar yang nampak. Yang ada riwayat Umar. Ya. Yang Umar berteriak ditampakkan oleh Allah kepada Umar, ya. Pasukan di gunung. Ya, kisah Safinah di belantara hutan Afrika yang dia ketemu singa. Ya. Dan singanya ternyata malah menjadi tunggangan dia. Ketika berkata, "Hei, saya sahabat Rasulullah, di mana perkampungan manusia?" Ditunjukin jalan sama singa. Singanya nawarin diri untuk ditunggangi. Gitu, wali tuh. Coba ntar di safari gitu. Muslim. Tes jadi wali apa enggak? Ya, anak Tangerang nih, gitu, misli, kesinganya. Nah, ada yang nawarin diri nggak jadi tunggangan, gitu. Ya, tadi kita lanjutkan. Itu di Al-Furqan, kisah nama-nama daftar nama para tabiin yang karomahnya nampak itu lebih banyak dibandingkan dengan daftar nama-nama sahabat yang karomahnya nampak. Berarti apa? Berarti apa? Tabiin lebih baik gitu daripada sahabat. Kan karomahnya paling banyak. Enggak. Justru sebaliknya. Ya. Justru sebaliknya. Karena karomah yang paling utama adalah komitmen dalam keistiqomahan, dan para sahabat telah melaluinya. Para sahabat telah terbukti di atas keistiqomahan. Mereka masih hidup. Allah tegaskan wasabiquna lawwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabau biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho sama mereka dan mereka ridho pada Allah. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi kita? Ya. Wa kaunuhum awliya Allah la yujawwizu doahum. Nah, status mereka sebagai waliullah, ya, itu tidaklah membenarkan doa kepada mereka. Wal istighosa tabihim, atau beristighosa kepada mereka. Kama anna rusula wahum afdalul mu'minin. Sebagaimana para rasul, mereka adalah seafdal-afdalnya kaum mukminin, hum auliyaullah, mereka adalah wali Allah. Wa ma hadza, namun walau demikian, la tajuzu ibadatuhum min dunillah, enggak boleh beribadah kepada mereka dalam bentuk peribadatan pada selain Allah. Wa hakadha baqiyatul mu'minin, hum auliyaullahi wa hum ibadullahi as-salihun. Demikian pula kaum mukminin yang lain. Mereka wali-wali Allah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Lakin laisa laka an ta'budahum, namun tidak boleh bagi anda beribadah pada mereka. Kama annahu laisa laka an ta'buda ar-rusula, sebagaimana tidak boleh bagi anda beribadah pada para rasul. Bal i'budullaha wahdah, namun beribadah pada Allah semata. Kama qala ta'ala, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadah pada Allah dengan memurnikan agama ini hanya kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Fal amru wadihun, maka perkara ini sangat jelas. Idza akhlasa al-'abdu lillahi, jika seorang hamba memurnikan ibadah dia hanya pada Allah, ya, wa sadaqa fi talabil ilmi, dan dia jujur dalam menuntut ilmu, wa tafaqqaha fi talabil ilmi wa tafaqquhi fid din, ya, wa tafaqqaha fid din, dan dia serius jujur dalam bertafaqquh, ya, menuntut ilmu agama ini. Wa ta'allama al-adillata asy-syar'iyyata, dan dia mempelajari dalil-dalil syar'i. Wa 'aniya bil Qur'anil Karim, dia memberikan fokus perhatian pada Al-Qur'an Karim. Was sunnati al-mutahharati, dan sunnah Nabi yang disucikan. Fa innallaha yu'inuhu 'ala kasfi hujaji ahlil batili, maka Allah akan membantunya untuk menyingkap berbagai hujjah argumentasi ahlul batil. Wa izalati syubabihim, dan menghilangkan, menghapus syubhat-syubhat mereka. Wa idharil haq, dan Allah akan membantu dia untuk menampakkan kebenaran. Wa innama yakhsha alaih idha salakat tariqa wa laysa ma'ahu silahun, atau wa innama yakhsha alaih, namun yang justru yang dikhawatirkan baginya adalah apabila dia menempuh jalan tauhid ini namun dia enggak punya senjata, enggak punya ilmu, ya, enggak punya ilmu. Ya. Yakhsha 'ala talibil ilmi idza kana mujarradan min as-silah. Ini dikhawatirkan bagi penuntut ilmu jika dia enggak punya senjata. Ma indahu silahul ilmi, dia enggak punya senjata ilmu. Ma indahu basiratun, dia enggak punya basirah. Ya. Dakwah. Ya. Dakwah ilmin, cuma sekedar klaim ilmu. Lakin biduni basiratin, namun tanpa basirah, tanpa ilmu. Laisa ilman hakikian, itu bukan ilmu yang hakiki, cuman klaim doang. Saya salafi, saya ahlu sunnah, saya berada di atas kebenaran, saya ahlu tauhid, apa faedahnya gitu. Ya. Wasilahuhu wal ilmu, senjatanya itulah ilmu. Qala Allah, qala Rasuluh, inilah firman Allah, firman sabda Rasul. Fa idza kana inda, ya, di atas pemahaman para sahabat, karena nanti ahlul batil juga mengatakan qala Allah qala Rasul, ya. Fa idza kana indahu ilmun wa basiratun, kalau dia punya ilmu, punya basirah, pemahaman yang kuat, wa akhlasa lillahi wa sadaqa ma'allahi, dia memurnikan ibadah dia pada Allah, dia jujur dalam menempuh jalan ini semua, ya, fa Allahu yu'inuh alaihim, maka Allah akan membantu dia untuk menghadapi mereka. Wa yukhallisuhu min syarrihim, Allah akan membebaskan dia dari keburukan mereka. Ya. Wala yakhsha alaihi illa man min qillatil ilmi. Wala yakhsha alaihi, namun tidaklah dikhawatirkan bagi orang ini kecuali karena sedikitnya ilmu. Au min fasadin niyati, atau karena rusaknya niat. Wa adamil ikhlasi, dan ketiadaan ikhlas. Wala haula wala quwata illa billah, waffaqallahu aljami'a. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Baik, cukup ya. Nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya besok, ya. Ini saya terangkan lagi karena pekan lalu saya mau telah mengumumkan, cuman saya ralat. Pekan lalu saya umumkan Senin Rebo, ya. Ternyata saya lupa, saya ada kegiatan ta'lim online hari Senin ba'da Isya. Ya, jadi hari Senin ba'da Maghrib tetap Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syarah Syaikh Utsaimin. Hari Rabu yang tadinya Maghrib jadi ubah ba'da Isya, dan hari Kamis yang sebelumnya Al-Wasithiyah Syarah Syaikh Utsaimin ba'da Maghrib kita rubah menjadi Kasbu Syubhat namun ba'da Isya. Kalau ba'da Isya tentu waktunya lebih panjang, ya. kayak gini. Kalau kita tadi ibadah maghrib satu halaman aja palingnya. Ini ibadah isya kita bisa panjang dikit. Jadi kajian kasbu syubhat Rebo Kamis. Mudah-mudahan sampai menjelang sebelum Ramadan. Ramadan itu tanggal berapa? April. Ya. Ya mudah-mudahan sebulanan lagi atau ya dapatlah mudah-mudahan 10 pertemuan lagi ya. 10 pertemuan lagi mudah-mudahan selesai insyaallah. Ya. Kalaupun enggak selesai 10 pertemuan lagi ya lanjut berarti Ramadan. Gitu. Kajiannya gimana? Habis tarawih apa gimana? Pak DKM. Kalau Ramadan ini misalnya belum selesai ini memang banyak ini. Ya. Hah? Sampai halaman 190. 60 halaman lagi. Hah? 10 pertemuan lagi. Kayaknya enggak selesai juga sebelum Ramadan. Habis tarawih ya. Habis tarawih, berarti tarawih. Tarawih Rabu Kamis. Ya, dikit-dikit lah ya. Ya. Karena kalau apa? Bukber. Ahad sore kan kasih patuh saja. Kalau Rabu Kamis menjelang buka enggak enak ya? Enggak enak ya? Berbuka di sini. Hah? Kerja ya. Ya habis tarawih lah kalau begitu. Insyaallah saya targetin Syawal itu kita udah kajian baru. Ya, Syawal insyaallah kajian baru. Jadi kita selesaikanlah. Ya, insyaallah bisa selesai. Cuman memang kalau kita tetap bertahan sepekan sekali enggak dapat. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila lantas tabarakatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.